Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in summa ma ba'd. Ayuhal asatidah al-fudhala yang kami hormati dan kami muliakan, lebih khusus pada beliau Ustaz Teiku Abdurrahman Al-Ustaz Abu Nabil Hafidhullah Ta'ala, dan juga para segenap asatidah pembina di Mahat Al-Faruq Kalibagor Banyumas yang kami hormati dan kami muliakan. Begitu juga dengan para hadirin, para santri yang kami cintai fillah, adik-adikku semuanya seperjuangan hafidhoni wa hafidhakumullah, yang semoga Allah senantiasa menjaga kita dan antum semuanya, menjaga dalam kebaikan, menjaga dalam keselamatan dan kesehatan. Alhamdulillah di malam hari ini kita dimudahkan untuk bisa berkumpul dalam sebuah acara bincang faedah dalam rangka tentunya mengisi waktu-waktu kita dan antum semuanya dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam zikrullah, dalam hal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara yang bermanfaat biidznillahi taala. Tema kita pada malam hari ini, para hadirin dan juga para pendengar yang tengah bergabung bersama siaran kami di siaran streaming, adalah gabut. Sebenarnya tadi hampir ada miskomunikasi antara saya dengan beliau, Ustaz Teiku. Gabut itu saya dengar dari sana, dari asal saya, dari Al-Mansurah itu. Kalau santri bilang, lagi gabut ini, itu galau buta gitu. Pikirannya itu kacau. Pikirannya kacau, gak semangat, lemes, pengennya nggak jelas gitu. Nah itu istilah yang saya tangkap waktu itu sebagai tema malam hari ini gitu ya. Tapi setelah tadi sedikit ngobrol sama beliau, nampaknya gabut itu apa saat yang sejatinya di tengah masyarakat itu saat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma amma ba'd. Tapi para hadirin, ya tentunya ini disiarkan di radio 13. Sebentar saya cek dulu saya. Oh, di radio Al-Faruq namanya. Radio Al-Faruq. Ya, berarti syariah. Ana ingin menyapa dulu sahabat radio Al-Faruq. Iya. Nah, yang hadir pada kesempatan malam hari ini tentunya yaitu para santri sendiri, para santri Ma'had Al-Faruq ya, Kalibagor hafizakumullah. Nah, alhamdulillah ya, kita pada kesempatan malam hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali bertemu di pertemuan yang semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keberkahannya kepada kita semua tentunya. Barakallahu fikum. Sebelum kita masuk kepada jawaban dari pertanyaan akhuna Abu Suhaib hafizakullah, ya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu, menyapa adik-adikku sekalian. Kaif halukum? Alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Bagaimana kabarnya? Betah enggak? Oh, ada yang enggak kayaknya saya tadi sliwing-sliwing dari sebelah sana. Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Taib. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua di atas ketaatan kepada Allah, di atas semangat dalam thalabul ilmi. Baik. Kita langsung kepada acara kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu membahas sebuah tema yang menjadi permasalahan juga yang terjadi di tengah para remaja. Barakallahu fikum. Antum ini remaja atau orang tua? Remaja ya? Remaja ya. Remaja ya. Berarti kalau remaja enggak boleh ngantuk. Iya. Ya, barakallahu. Kalau remaja enggak boleh senderan. Iya, iya. Masih semangat saja ya, badannya masih kuat saja ya. Ya. Iya. Yang remaja enggak boleh senderan. Kalau orang tua bebas. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Ya. Baik. Tema kita pada kesempatan malam hari ini yaitu gabut. Ya. Musuh dalam selimut. Wah. Tadi Abu Suhaib bertanya tentang makna gabut ya. Iya, yang sebenarnya di forum resmi itu apa sih, Zat? Ini kan forum santri, Zat. Forum santri itu kadang bikin istilah sendiri, menciptakan kalimat sendiri. Oh gitu. Gabut, galau buta. Mungkin dicari di kamus KBBI kadang nggak ketemu juga bisa jadi. Ya. Ya, sebenarnya istilah gabut ini ya, barakallahu fikum, ini suatu singkatan yang mana kepanjangannya itu adalah gaji buta. Ya, sehingga anak muda di zaman sekitar tahun 2000-an lah. Ya, mungkin bisa kita katakan Gen Z, ya, generasi Gen Z gitu ya, barakallahu fikum, ya, mereka yang usia remaja ataupun kelahiran di atas 2000-an, nah, itu sering disebut sebagai Gen Z, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini mereka jadikan sebagai istilah. Sebenarnya gaji buta itu kan dari ungkapan pegawai, ya, karyawan ataupun pekerja, ya, yang dia dibayar, digaji tapi nggak ada kerjaan, ya, santai gitu, nggak ada yang tugas yang mau dikerjain, nggak ada kegiatan, tapi dia dibayar, dia digaji. Nah, berawal dari kata inilah akhirnya menginspirasi semua keadaan, ya, menginspirasi semua keadaan dimanapun posisinya. Nah, sekarang kita fokus pada dunia santri, dunia thalabul ilmi. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kata gabut ini ya, yaitu mengarah kepada para santri yang para santri yang malas untuk belajar. Ya. Malas untuk berkegiatan. Ya. Pengennya santai-santai. Ya, yang ditunggu itu ngopi jam berapa ya ngopi ya? Ya, yang ditunggu tuh ya istirahat kok lama banget sih. Ya, jam berapa istirahat? Pokoknya pengennya santai, pengennya di comfort zone, pengennya di zona nyaman terus. Ya, nggak mau dipaksa tubuhnya untuk gerak, nggak mau dipaksa tubuhnya untuk belajar, nggak mau dipaksa otaknya untuk mikir. Pokoknya santai aja pengennya. Ya, sehingga padahal apa? Padahal dia, ya. Kalau singkatan gaji buta, padahal dia apa? Dibiayai orang tuanya. Padahal di pondok dia dapat fasilitas pondok. Ya, tapi apa? Tapi tidak mau dimanfaatkan ataupun dia nggak punya urusan sama hal yang begituan. Ya, barakallahu. Yang penting, pokoknya kalau anak Jakarta bilang, pokoknya gue udah seneng kayak gini deh. Gue udah nyaman kayak gini, ya. Gue pokoknya jangan diganggu-ganggu. Ya, ini dunia gue. Ada anak Jakarta nggak di sini? Ada nggak? Oh iya, di depan sendiri. Jakartanya mana? Hah? Yang keras mas. Kebun Jeruk. Jakarta Timur. Oh, insyaallah. Berarti anak Jaktim ya? Jaktim. Hmm. Anak Jaktim lawan anak Jaksel. Ya. Ya, barakallahu fikum. Baik. Jadi itu sebenarnya Abu Suhaib, yang kita pahami makna gabut itu sebenarnya dia malas untuk gerak, enggak mau kerja, enggak mau aktivitas. Pengennya santai, pengennya yang membuat dia nyaman, pikirannya enggak mau dipaksa untuk berpikir. Kalau di dunia santri enggak mau dipaksa untuk menghafal, enggak mau dipaksa untuk merojaah, ya barakallahu fikum. Dan ya, kalau bahasa Sundanya ya, bodoh teuing. Bodoh amat. Iya. Nah, itu pokoknya enggak peduli. Pokoknya gua kayak gini ya udah kayak gini aja. Nah, gitu. Jadi barakallahu fikum, ya kurang lebih seperti itu Abu Suhaib tentang gabut ini. Masalah gabut. Dan mungkin yang tadi Abu Suhaib maksudkan sempat disingkat dengan galau buta, iya. Kalau kita pikir-pikir, efek daripada gabut itu bisa juga masuk karena ada galaunya. Kenapa? Karena sebab orang itu gabut yang pertama adalah dia enggak cinta dengan profesinya. Dia enggak senang memang dengan pekerjaannya. Tugasnya enggak senang. Nah, itu sebab, salah satu sebab orang itu kenapa jadi gabut. Jadi malas gerak. Karena memang dia enggak suka. Contoh, ya, ada enggak di antara kalian enggak suka thalabul ilmi? Memang enggak, gua tuh enggak senang thalabul ilmi. Ya enggak cinta gua. Ya salah. Ya kan? Enggak senang gua sama thalabul ilmi. Malas. Gue pengennya main, gue pengennya gaul, ya, gue pengennya nongkrong, ya. Nongkrong ya di WC lah, ya, masuk nongkrong, ya kan, iya. Jadi pengennya gitu, ya, nggak mau mikir yang berat-berat, iya. Padahal anak muda loh, nah gitu, jadi mungkin karena pertama dia ada rasa nggak seneng, ya, dengan apa, dengan aktivitasnya, enggak cinta dengan aktivitasnya. Dia tidak mencintai aktivitasnya. Dia enggak mencinta, kalau pada santri enggak senang baca Quran, enggak senang menghafal Al-Qur'an, enggak senang barakallahu fikum apalagi, enggak senang ya pokoknya semua hal yang berkaitan dengan belajar. Ya. Nah, mulai berawal dari ketidaksenangan ini sehingga dia galau. Kok gua di sini ya? Kok gua di tempat ini? Ya. Ini bukan enggak gua banget deh. Iya kan? Iya. Gitu. Ini enggak gua banget di tempat ini nih. Gitu. Jadi merasa apa? Merasa bosan jadinya jenuh. Jadi ya kepikiran jadi galau juga sih. Bisa juga masuk ke galau. Kacau saja pikirannya kacau. Kacau. Karena aktivitas yang tidak dia cintai. Ini sebab yang pertama. Insyaallah. Kita lanjut sebab yang kedua. Ya. Sebab dia gabut, ya, barakallahu fikum, yaitu malas, yaitu mager. Waduh, ada lagi itu istilah mager, malas gerak. Oh iya. Ya kan? Singkatan lain gitu. Terus pokoknya enggak mau aktivitas deh, ya. Di antara sebab yang kedua apa? Terlalu jenuh dengan rutinitas hari-hari. Nah, ini seperti misalnya bangun pagi, kok bangun pagi? Itu mah bukan santri bangun pagi, ya kan? Santri itu bangun sebelum pagi. Ya toh? Sebelum azan subuh. Siapa yang bangunnya pas azan subuh? Siapa yang alarm bangunnya azan subuh? Enggak ada yang berani tunjuk tangan? Bagus. Rahasia ya. Iya. Rahasia, jangan kasih tahu. Nah, ya jadi bosan dengan rutinitas gitu, seperti itu terus. Nah, ini di antara sebab gabut juga. Nah, kenapa dia enggak mau maksa? Dia apa namanya? Rutinitasnya seperti itu terus berulang ya, sehingga membuat dia jenuh, membuat dia kalau bahasa kita apa? Futur. Lemah semangat dalam dalam belajar, dalam kegiatan thalabul ilmi. Nah, jadi itu di antara sebab yang kedua. Gitu. Jadi kurang lebihnya gitu deh. Masalah sebab gabut. Nah, itu kita sudah menemukan dua sebab. Nah, sekarang panggilnya siapa sih? Gua apa Ana sih? Siapa yang setuju panggilan? Sekarang gua mau ngomong nih. Siapa yang setuju panggilnya gitu? Wih, sebelah sana. Iya, iya, iya. Apa Ana aja ya? Iya, Ana ya. Aja mana kan. Ana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana mau ngomong. Iya. Pantes enggak? Santri banget ya, Sat. Ya, jadi tuh kan bingung lagi ngomongnya. jadi saya akan berbicara kepada Anda sekalian. Terlalu resmi ya. Jadi ada ana aja deh ya. Jadi ya barakallahu fikum, ana mau tanya sama sahabat Al-Faruq semuanya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Adakah di antara kalian yang memang enggak senang thalabul ilmi? Memang itu bukan passionnya, bukan kesenangannya thalabul ilmi. Ada enggak di antara kalian? Kalau ini enggak apa-apa tunjuk tangan. Biar kita ruqyah nanti. Iya, iya, sudah. Ya. Nah, kalau ada di antara kalian memang Ustaz memang ana enggak senang thalabul ilmi. Ya memang enggak senang ini terpaksa aja nih karena disuruh sama orang tua. Itu. Nah, mulai sekarang ya barakallahu fikum, kalau ada di antara kalian yang merasa terpaksa thalabul ilmi, barakallahu fikum, mulai sekarang rubah polanya. Ya, itu apa? Coba berusaha memulai mencintai thalabul ilmi. Ya. Kenapa? Karena memang ini sudah tempat, waktu, momen yang sangat tepat bagi anak muda, ya, bagi remaja untuk berada di tempat yang seperti ini. Ini tempat yang menyelamatkan. Ya. Tempat yang menyelamatkan. Ya. Sekarang coba deh lihat teman-teman kita, mungkin ada teman-teman rumah kita dulu, ya, sebelum kita mondok kita punya teman-teman di rumah. Ya, sekarang kemana mereka? Ya, mereka yang enggak belajar agama, ya sudah. Apa sih pekerjaannya? Ya. Pergi sekolah, pulang sekolah, dan di sekolah ngapain? Sekolahnya sekolah umum loh ya, kita bicara sama sekolah umum. Ya. Nah, pikirannya makin nambah. Kalau kalian pikirannya bisa fokus, fokus kepada apa? Fokus kepada Al-Qur'an, fokus kepada pelajaran, ya, terus suasana juga di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian teman-temannya juga masya Allah, ya. Coba kalau di luar sana, di sekolahan sana, udah mikir pelajaran, ya kan? Kemudian mikir, ya, mikir si dia lagi. Iya. Ini makin tambah pikiran. Kasihan teman-teman kita di luar sana. Mau enggak mau dia harus lihat. Iya kan? Mau enggak mau dia harus lihat sosok yang memang enggak boleh dilihat. Sehingga menambah pikirannya, menambah bebannya, ya menambah ya barakallahu fikum. Mungkin bisa jadi makin tambah gabut, bisa bagi tambah galau. Ah, jadi buat adik-adikku sekalian, barakallahu fikum nih, ana bilang adik-adik biar enggak kelihatan terlalu tua nih yang ngomong. Maksudnya bilang, anak-anakku sekalian. Ya, jadi adik-adikku sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kalian enggak mencintai thalabul ilmi, rubah pola pikir kalian. Ya, kenapa? Kalian berada di tempat yang tepat, tempat yang pas, tempat yang menyelamatkan, tempat yang membuat pikiran menjadi jernih, menjadi tenang. Ya, barakallahu fikum. Nah, dibandingkan dengan di luar sana, barakallahu fikum. Coba usaha, dipaksa, ya, jangan jadi gabut lagi, jangan jadi malas gerak, malas beraktivitas, ya, jadi galau pikirannya gara-gara apa? Aku harus thalabul ilmi, padahal aku nggak seneng belajar. Terus kalau nggak seneng belajar, mau ngapain? Ya, mau ngapain coba? Di luar sana, ya, mereka yang sekolah umum saja, mereka kalau ingin dapat nilai bagus, kalau ingin dapatkan apa? Prestasi, mereka juga harus belajar. Dan belajarnya mereka, ya barakallahu fikum, lebih berat daripada kita. Ya. Kita alhamdulillah, kenapa? Kita belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Mereka ya belajar dunia, ya ilmu dunia, ya ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu biologi. Siapa yang senang ilmu biologi? Fisika, ada nggak yang senang fisika di sini? Hah? Fisika terus matematika? Ya, paling ditakut ini. Nah, ya, sama ana juga nggak seneng. Ya itu buat pikirannya, aduh, udah banyak masalah, tambah masalah lagi nih bu guru, ya kan? Kasih PR fisika, kasih PR, ya, dan seterusnya. Alhamdulillah kita di sini dibuat jadi fokus dengan satu bahan sumber pelajaran, itu apa? Al-Quran. Ya, fokus. Nah, dari Al-Quran ini barulah keluar pelajaran-pelajaran akidah, ya kan? Pelajaran fikih, pelajaran ibadah, muamalah, ya, sirah, dan seterusnya. Ya, barakallahu. Nah, jadi kalau hari ini ada yang ya tidak cinta dengan thalabul ilmi, segera rubah pola pikir antum. Senangi thalabul ilmi. Kenapa? Karena kalau antum enggak jadi penuntut ilmu, antum mau jadi apa? Antum keluar berhenti dari menuntut ilmu, ngapain? Mau ngapain? Oh, pasti mau jadi tukang bangunan. Ada enggak yang cita-cita dari tukang bangunan? Ada? Nah, silakan berhenti deh thalabul ilmi. Kan? Barakallahu fikum. Ini kayak di kafe aja. Jazakallahu khairan. Masyaallah. Barakallahu fikum, ya. Bukan berarti kita menghina pekerjaan tukang bangunan, bukan, itu halal. Ya, itu halal. Kalau yang halal, halal bagus. Tapi kita sudah jadi penuntut ilmu. Ya. Nah, raihlah prestasi yang lebih lagi di dunia dan di akhirat. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, mau jadi apa sekarang? Keluar daripada thalabul ilmi coba. Ustaz, saya itu kalau di pondok, ya, yang saya tunggu itu bukan pelajarannya, Ustaz, tapi olahraganya. Berarti mau jadi atlet ya? Iya, Ustaz, saya mau jadi atlet. Yuk, sekarang Ustaz pengen tahu kira-kira di Indonesia ini siapa sih atlet yang paling berprestasi? Atlet yang paling terkenal, ya, siapa? Gak ada yang prestasinya mentereng seperti siapa? Seperti, ya, seperti dialah, ya, gak ada. Jadi jangan punya cita-cita yang tinggi dengan lihat keumuman manusia dalam urusan dunia lo ya. Kok mereka segitu-gitu aja ya? Ya. Artinya mereka kok mereka jadi atlet, jadi apa, jadi ini. Kalau nih pengalaman ya, kalau jadi atlet barakallahu fikum, ketika masa-masa emasnya saja itu dipuja, dipuji. Tapi setelah selesai sudah cari makan sendiri. Ya. Enggak ada yang lagi yang kenal. Ya, barakallahu fikum. Sudah kita ditinggalkan. Nah, artinya apa? Hari ini ya, profesi-profesi yang sibuk dalam urusan dunia itu ya barakallahu fikum tidak menjanjikan keselamatan di akhirat. Tidak menjanjikan keselamatan di akhirat. Ya. Ini ana berbicara kepada kalian yang sudah berada di sini. Ya, khusus kepada kalian yang sudah berada di sini. Akhirnya apa? Agar kalian betul-betul sadar bahwasanya ya sudah, berarti ini tempat yang benar bagi saya berada di tempat ini. Jangan sampai keluar lagi dari sini, meninggalkan thalabul ilmi dan bergaul dengan orang-orang awam, ya, barakallahu fikum, sudah hilang semua pengaruh-pengaruh takwa yang ada di sini. Jadi sekali lagi, kalau gabutmu karena kamu tidak cinta dengan thalabul ilmi, maka paksa hati, paksa pikiran untuk apa? Untuk mencintai yang namanya thalabul ilmi. Bukankah kalian sering mendengar bagaimana keutamaan-keutamaan thalabul ilmi, penuntut ilmu? Ya. Siapa yang bisa sebutkan satu keutamaan daripada menuntut ilmu? Ayo. Anak tunggu nih. Ya. Siapa? Kalau yang bisa jawab, nah. Siapa? Keutamaan satu aja, keutamaan menuntut ilmu. Ya. Ayo, belum diminum nih. Coba. Wih, masya Allah. Siapa? Ayo. Lagi pada gabut ya? Hai, siapa yang bisa jawab? Siapa? Yang berani, yang berani. Siapa? Lulu, mana orang ini? Duh. Oh, baik. Siapa yang bisa jawab? Hah? Ayo durasi. Antum, betul. Dalilnya. Ahsanta, artinya. Ahsanta barakallahu fiik. Fadhol. Hah? Enggak. Beneran? Buat antum? Enggak. Baik. Alhamdulillah aman masih buat antum. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya. Nah. Baik. Ah, jadi itu ya. Jadi masalah gabut sebab yang pertama tidak mencintai aktivitas itu sendiri. Kalau kita dalam thalabul ilmi berarti enggak senang thalabul ilmi, enggak cinta ya dengan thalabul ilmi. Gitu saja. Ya. Nah. Yang kedua tadi juga apa? Terlalu jenuh dengan rutinitas. Nah, ini sebenarnya bisa diakali. Semua profesi, semua aktivitas itu pasti ada masa jenuhnya. Nah, ya. Bukan hanya kita hari ini, ya, mungkin ada hari yang pengen jadi pemain bola, mungkin lo ya. Pemain bola saja mereka punya masa jenuhnya. Bosan, punya masa barakallahu fikum gabutnya, mereka juga punya masa gabutnya. Ada momen-momen enggak malas latihan, malas barakallahu fikum apa? Naam, apalagi latihan bola, lebih keras daripada ya kan pengen fisik, latihannya fisik kan? Iya. Barakallahu fikum. Nah, ya jadi ya, nah ada masa-masa jenuhnya. Nah, untuk kalian ya yang merasa jenuh ya ketika barakallahu fikum apa? Ketika thalabul ilmi, maka ana akan sampaikan sebuah hadis dalam riwayat Ahmad di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Likulli amalin syirratun." Ya. "Wa likulli syirratin fatratun." Ya. Nah, setiap amalan itu memiliki waktu semangat. Dan setiap waktu semangat ada masa waktu jenuhnya. Ini sabda Nabi. Nabi memang mengakui akan hal ini, menyadari akan hal ini, dan memang ini sudah sunatullah. Ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang kondisi jiwa manusia. Ya. Setiap amalan itu memiliki waktu semangatnya. Dan setiap waktu semangat ada masa jenuhnya. Ini Nabi sendiri yang mengatakan. Artinya apa? Bukan suatu perkara yang aneh, bukan suatu perkara yang aib ketika kita datang masa jenuhnya, masa malesnya, masa gabutnya. Ya. Barakallahu fikum. Tapi apa kata Nabi alaihi salatu wasallam solusinya? Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang di masa jenuhnya, masa futurnya, masa malesnya, masa gabutnya, ya, barakallahu fikum, berada, tetap berada di atas sunnahku, faqad aflah, maka ia telah beruntung. Jadi solusi dari Nabi AS, kalau kita jenuh, kalau kita gabut, males, ya, belajar, males mikir, malas ini dan itu, barakallahu, jangan pergi dari lingkungan ahli sunnah. Ini yang pertama. Ya. Jangan kalian apa? Barakallahu fikum apa? Lari dari lingkungan ahli sunnah. Lari dari teman-teman antum yang masya Allah di atas sunnah. Jangan. Ya. Kemudian jangan jauh lari daripada apa? Daripada aktivitas-aktivitas yang menyelisihi sunnah. Hati-hati. Ya. Barakallahu fikum. Tetap di atas sunnah, tetap pada kegiatan sunnah. Misalnya apa? Contoh. Barakallahu fikum, antum jenuh, malas, bosan, gabut, ya. Datang ke maktabah, perpustakaan, barakallahu fikum, cari buku-buku sirah. Ya, baik sirah nabawiyah maupun sirah ya sahabat, ya. Barakallahu fikum. Ataupun kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ini ana barakallahu fikum menceritakan pengalaman sendiri. Ya, dulu ketika masih belajar, walaupun sekarang juga masih belajar, maksudnya belajar yang tersistematis seperti antum, ya barakallahu fikum. Nah, dulu ketika masih belajar, ada masa jenuhnya, ada masa bosannya. Ya. Tapi apa? Ah, ini harus dipompa ini semangat nih. Harus punya kesadaran itu. Sehingga apa? Apa sih ngapain sih ini? Ya, pertama salah satu solusinya apa? Cari maktabah, buka sirah-sirah, ya kan? Baca sirah sahabat. Ya barakallahu fikum. Naam. Baca ketika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baca cerita-cerita itu, kisah-kisah itu. Nah, itu insyaallah membangkitkan semangat. Ya, insyaallah membangkitkan apa? Semangat kita dalam menuntut ilmu. Kalau enggak senang baca, Ustaz. Anak enggak senang baca, ya. Kalau gitu, olahraga. Olahraga. Kenapa? Karena olahraga akan, ya, orang yang berolahraga itu akan menghasilkan ya apa? Hormon dopamin. Ya, barakallahu, yang membuat dia segar, yang membuat dia ceria. Ya. Barakallahu fikum. Nah, yang membuat dia apa? Senang untuk bersemangat. Olahraga. Ya, itu ada apa? Pimpong ya. Pimpong, yang senang pimpong-pimpong. Ya. Yang senang main bola. Ustaz, nih lapangannya enggak ada, Ustaz, main bola, Ustaz, kecil. Ya. Antum kalau olahraga enggak mesti, kalau main bola enggak mesti cari lapangan bola yang besar. Bisa juggling-juggling. Tahu juggling? Siapa yang senang main bola? Ya, juggling bola. Bolanya di latihan. Ya kan? Pokoknya yang penting keringetan, seger. Passing-passing. Ya, olahraga di sekitar sini, di lingkungan sini. Ya, barakallahu fikum, yang senang bola. Artinya apa? Energi ini harus dikeluarkan kepada hal-hal yang positif. Agar muncul apa? Semangat, gairah untuk apa? Kembali apa? Kembali fokus belajar. Ya. Nah, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, kalau sudah mulai futur, ya. Ini pernah Ustaz sampaikan di Probot, di Mahat. Oh ya, surat itu Ustaz. Surat. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi kalau bisa ya minta sama Abi sama Umi kirim surat. Ya, kirim surat untuk kalian, barakallahu fikum. Surat ya. Bukan telepon. Ya. Surat kalau bisa ya. Tulis surat, kirim ke alamat ini, surat-surat minta Mi tolong tulis surat, kalau kasih aku semangat. Ya, kalau aku jenuh, kalau aku lagi malas, tolong kasih semangat. Ya, barakallahu fikum. Nanti Umi tulis surat, ya kasih semangat. Nanti suratnya Umi, suratnya Abi, staples di buku tulis kalian atau buku pelajaran kalian. Ya, nanti kalau kalian mulai bosan, jenuh, gabut, ngerjaan, ketika buka buku, ada surat dari Umi, ada surat dari Abi, ya, yang kasih motivasi, yang kasih semangat. Wah, insya Allah itu ampuh biiznillah. Jadi semangat lagi. Kenapa? Karena ingat perjuangan Abi, perjuangan Umi menyekolahkan kalian di sini. Ya, sehingga semangatnya kalian adalah bakti bagi mereka. Semangatnya kalian dalam menuntut ilmu adalah bukti bakti kalian kepada kedua orang tua kalian. Sehingga apa? Kalian melihat baca surat mereka. Ya barakallahu fiikum. Ya. Nah, kalau bisa bacanya sendirian. Ya. Jangan ada teman. Nanti kalau ada teman bisa pas baca. Ih, anak mami, baca surat terus. Diganggu konsentrasinya. Ya. Jadi apa? Baca, renungi, hayati. Maksudnya tujuannya agar bisa menghayati, merenungi nasihat-nasihat orang tua melalui surat itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya ini tiga tips yang mungkin bisa ana sharing kepada antum sekalian, barakallahu fikum. Nah, mungkin itu sebab dan solusinya Abu Suhaib. Anak sendiri kadang saya dalam berinteraksi dengan para santri di sana, Zat, menemukan beberapa sebab lagi, Zat. Kalian bisa dikupas malam hari ini sebagai bahan tambahan, Zat. Yaitu bayang-bayang masa depan. Mau jadi apa sih saya di sini? Sehingga dia malas, kacau pikirannya, enggak semangat. Ada enggak yang di sini kayak gitu? Terbayang-bayang belajar mau jadi apa ya gitu iya, ya. Iya, saya di sini mau jadi apa? Temanku jelas tuh, yang belajar di ini jadi itu, belajar kebidanan jadi bidan. Belajar dokter jadi dokter, perawat, pilot jelas ya. Iya, gaji banget di sini, gak jelas. Ini kadang bikin saat kacau pikiran, galau ini santri. Iya. Masya Allah. Gimana saat kita berpikir saat kalau kita sejenak merenung kan kita di sini diajari takwa ya saat ya. Dengan takwa itu Allah sudah berjanji akan memberikan jalan saat ya. Solusi jalan keluar. Min fadlikum saat lanjutkan saat. Ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan malah dari orang tua sebenarnya. Ya, dari orang tua santri. Sering tanya Ustaz. Ya, ini khususnya yang mereka yang baru kenal ngaji lah ya. Ya, jadi biasanya mereka Ustaz kalau anak saya pondokkan, kira-kira anak saya mau jadi apa Ustaz? Ya. Nah. Ya. Dulu kalau Ustaznya nakal bilang, "Ya jadi Batman lah. Jadi Superman lah." Ya, para kalau itu. Ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, misalnya mau jadi apa? Ya memang sekarang anakmu belum jadi apa-apa. Ya. Masih belum jadi seseorang. Masih jadi apa? Embrio. Belum netes. Iya. Udah jadi kan, udah jadi manusia. Ganteng-ganteng lah gitu. Masyaallah, iya. Masyaallah, ganteng-ganteng kan? Wah, keren-keren lagi. Wah, Masya Allah. Kan? Sudah jadi, sudah berbentuk jadi orang. Ya. Sekarang memang masa depan itu semua atas kehendak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nantinya kita mau jadi apa? Yang penting proses menuju jalan yang lurus, jalan yang benar itu dijalani. Betul, Ustaz. Ya, barakallahu. Jalani dulu. Iya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian tujuan kita belajar pertama apa sih? Ya, pengen mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita kan? Tentunya yang pertama apa? Ini belajar agama bagian daripada ibadah. Jadi bayangkan dari bangun tidur sampai tidur kembali kalian semuanya dalam rutinitas ibadah kepada Allah yang insya Allah Taala punya nilai ibadah apabila ikhlas, punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila ikhlas dalam melakukannya. Ya. Berarti apa? Kenapa sih? Mau jadi apa sih kalau belajar agama? Pertama, mau jadi orang yang mendapatkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Catat. Banyak kebaikan dari itu. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ingin menjadi orang yang pintar. Ya. Berilmu saja. Berilmu. Bukan orang yang jahil, bukan orang bodoh. Sekarang coba kalian lihat di luar sana, berapa banyak orang sekarang hari ini, ya barakallahu fikum. Mereka enggak tahu cara beribadah. Iya. Ya, bingung cara beribadah. Mereka kira ini jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iya. Misalnya mendatangi kuburan. Berarti boleh sebut ya? Boleh. Ya, misalnya barakallahu fikum, ya. Naam, ya. Wah, ziarah. Saya ini mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ini hina dina. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menerima doa saya. Berarti saya harus apa? Harus datang ke kuburan wali fulan, datang ke sana, duduk di sana, ya. Kemudian apa? Kemudian minta ya wangsit di sana. Bukan pangsit. Iya. Itu minta apa namanya? Minta kekuatan, minta apa? Udah bingung. Iya, barakallahu fiik. Atau berapa banyak hari ini ada mbah-mbah sepuh. Udah sepuh. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ibadahnya rajin ke masjid. Mungkin kalian kalah ke masjid sama mbah-mbah ini. Tapi apa? Ya. Kalau zikir. Iya, betul. Nah, ini menyelisih sunnah zikir yang seperti ini. Ya. Justru ini amalannya orang-orang Yahudi kalau beribadah. Ini. Ya. Ini amalannya orang Yahudi kalau lagi beribadah. Gerak-gerak. Apakah goyang-goyang gini, gerak-gerak gini. ya, barakallahu fikum. Dan itu dia menganggap bahwa itulah semangat dia. La ilaha illallah, la ilaha. Ya kan? Nah, satu. Kemudian dia menganggap, wah kalau apa namanya? Kalau zikir itu kok kalau sendiri kok gak marem ya? Kayaknya kok kurang pas. Yuk, sama-sama kita siapkan paduan suara. Zikir berjamaah. Mereka buat-buat sehingga agama itu dibuat-buat karena dengan kejahilan mereka. Mereka enggak tahu arah, mereka ibarat sebuah kapal tanpa nahkoda, mereka terombang-ambing di lautan. Rugi besar. Rugi besar. Masyaallah. Padahal itu sudah ya. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang itu bapak-bapak sudah bau tanah. Ya. Bau tanah maksudnya udah mau dikubur kan, bau tanah kan dekat kuburan. Nah, tapi kok ibadahnya enggak ada dalilnya. Enggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Butuh ilmu akan hal ini. Maka sejak dari sekarang, dari remaja, kalian harus hafal itu hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, harus hafal itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah barakallahu fikum atas setiap amalan ibadah kalian. Jadi ngapain sih belajar? Apa sih tujuan belajar? Mau jadi apa sih? Mau jadi orang yang berilmu. Iya, mengangkat kejahilan ya pada diri kita. Juga ngapain sih? Ya barakallahu fikum, na'am. Belajar, menuntut ilmu, mau jadi apa sih? Mau jadi apa? Mau jadi hizbullah, golongannya Allah. Mau jadi jundullah, tentaranya Allah. Betul. Ya, barakallahu fikum. Ya, tentara-tentaranya Allah dapat dalam dakwah. Ya, menjadi singa-singa podium. Wah. Ya, barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Berapi-api. Ya. Nah, barakallahu fikum. Membela agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat tauhid di bumi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, iya. Ini siapa yang seperti ini? Siapa yang menjalani seperti ini? Mereka para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para sahabat Nabi. Ya. Para sahabat Nabi mengamalkan hal ini. Mereka belajar di hadapan Rasul, ya. Mereka berdakwah, mereka menyampaikan ilmu, mereka berjihad. Ya. Nah, itu idola kita harusnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi kalau ditanya mau jadi apa? Ya. Kalau anak saya mondok, pertama ingin menjadi orang yang mendapatkan barokah, pahala, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, tidak jahil dalam mengamalkan amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ingin menjadi golongannya Allah, tentara-tentaranya Allah dalam menyampaikan apa? Ilmu, dalam menyampaikan syariat agama Allah Subhanahu wa taala di buminya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Ya, kurang lebihnya. Barakallahu fikum. Oh iya, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, sebelum kita panggil bidang tamu, Ustaz. Nah. Ada hal yang kita pernah mencoba untuk berinteraksi dengan santri, Ustaz, yang mendapati galau ini, Ustaz. Alasannya adalah merasa tidak mampu. Sulit, Ustaz. Nahwu itu sulit. Sorof itu, wah, pusing sekali. Nah. Kayak gitu, Ustaz. Sehingga ya, menjadikan dia itu galau, ah, gak mudeng-mudeng, hari ini gak mudeng, besok mau ujian, stres. Yeah. Akhirnya, bukunya ditaruh, galau. Nah, gimana ini saat solusinya ini, Chan? Ya, ini khusus pada mata pelajaran lughah, bahasa Arab. Memang para ulama telah memberikan isyarat, yang namanya bahasa Arab itu memang di awal itu sulit. Memang di awal itu sulit, berat, susah. Yang namanya kesulitan dan kesusahan berarti harus apa? Harus ada perjuangan di situ. Harus ada pengorbanan di situ. Setelah melewati fase-fase kesulitan ini, insyaallah taala antum ya masyaallah nanti bahasa Arabnya kayak air. Ya, lancar. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau ada masyayikh datang ke sini, antum aja yang ngobrol sama masyayikhnya. Langsung ngobrol. Ya, bicara. Ya, barakallahu fikum. Hiwar, ngajak bicara. Ya, ataupun mungkin di pondok ini bisa diterapkan hari tertentu ngomong bahasa Arab. Ya, barakallahu fikum. Naam. Memang pertama-pertama sulit dan bukan hanya antum. Ya. Para ulama juga demikian. Bahkan orang Arab sendiri belajar kaidah-kaidah bahasa Arab susah, berat. Para orang Arab loh. Artinya wajar ketika kita mendapatkan kesulitan, khususnya dalam pelajaran bahasa Arab, misalnya lughah, ya. Tapi harus diperjuangkan. Dan begitu banyak para ulama yang ahli lughah rupanya bukan dari orang Arab. Ya. Banyak. Ya, barakallahu fikum. Ya, dari Naisabur, ya barakallahu fikum, orang-orang yang ajam justru. Kenapa? Karena mereka pertama memaksakan diri untuk terus bisa bahasa Arab. Ada semangat untuk itu. Kemudian ini, yang berikutnya, sebenarnya belajar itu ya barakallahu fikum, yang penting kalian ikuti kaidahnya, ya, hafal, ya barakallahu fikum, insyaallah itu lama-lama melekat. Ya, itulah pembawaan manusia, tabiat manusia itu mencontoh. Mencontoh, melihat, nanti lama-lama nempel, ingat. Itu insyaallah demikian. Ya, jadi belajar itu enggak usah terlalu mikir, terlalu nemen. Pokoknya apa yang dikirain ustaz, ya, dengarkan, ya, fokus, ya. Ikuti alur, ikuti contoh. Ikuti aja dulu. Ya, sudah. Ya. Kaidah seperti ini, ikuti, pokoknya ikuti, plek, ikuti, contoh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Belum masuk untuk mengembangkan, belum. Contoh aja dulu, contoh ikuti, dilatih, dilatih dengan contoh-contoh yang diberikan. Ya. Misalnya dibuat contoh ini, ya, latih, latihan, latihan, latihan, latihan sampai benar. Nah, nanti pokoknya itu aja. Karena itu memang psikologi manusia memang seperti itu. Senang yang namanya bisa karena dia mencontoh dulu. Nah, jadi pokoknya kalian enggak usah bingung-bingung. Contoh aja dulu. Perhatikan, fokus saja apa yang diperhatikan oleh ustaznya, pengajarnya, fokus. Akhirnya ikuti, ya. Contohi, ya, barakallahu fikum. Nah, latihan, latihan, latihan, latihan. Insyaallah taala lama-lama lengket, lama-lama ingat, lama-lama paham tentang apa yang disampaikan. Dan enggak bisa instan saja kan, enggak bisa instan. Anak muda sekarang belajar, besok langsung jadi ulama. Iya. Nah, ini nih. Harus ada perjuangan, pengorbanan, waktu yang lama waktu. Iya. Oh, iya. Bisa instan, memang Indomie. Instan. Ya, itu para hadirin dan juga para pendengar, 4 ya poin yang telah kita dengarkan tadi. Masya Allah, memang ini kita rasakan demikian, ada di tengah-tengah anak kita semuanya, ada di kita semuanya yang tengah berjuang di mahat-mahat mereka belajar, mengalami hal yang seperti ini. Munculnya was-was, munculnya merasa ketidakmampuan, dan juga tadi sebelumnya tidak senang dengan ilmu, merasa jenuh dengan aktivitas-aktivitasnya. Yang telah dijelaskan tadi oleh beliau bagaimana tips-tipsnya untuk kita bisa melawan ketika muncul bisikan-bisikan yang seperti itu, agar kita tidak terjatuh kepada galau. Karena memang kalau sudah jatuh ini, keterpurukannya itu bisa berurutan-berurutan terus dan semakin parah saja. Iya. Sehingga harus kita lawan betul, kita harus berjuang untuk melawan kegalauan itu, gabut itu, sehingga kita bisa kembali di rel yang semestinya begitu. Subhanallah. Selanjutnya para hadirin dan para pendengar, tidak lengkap namanya kalau kita enggak panggil santri ya, Ustaz ya. Oh iya, ya. Oh, itu udah siap nih. Iya, insyaallah. Ustaz Abu Fahmi mana ya? Santrinya siapa sih ya namanya yang kita panggil ini, saya malah belum dikasih tahu datanya ini. Siapakah gerangan? Iya, rahasia banget ini. Ya sudah, siapa? Saya panggil santrinya. Siapa santrinya? Adalah maju. Kemana? Gak apa-apa, gak disuntik. Iya. Mau disuntik. Ayo, yuk, yang sudah ditunjuk maju. Tafadhol barakallahu fikum. Ayo. Iya. Oh, masya Allah. Ini, masya Allah. Ini benar nggak nih ke sini? Aduh. Intermezzo aja ini. Iya. Ayo dong, yang sudah ditunjuk mana ini? Ayo, enggak pakai jingle-jinglean. Ayo maju. Oh iya, masya Allah. Ini benar kan? Iya. Nanti duduk di sini. Iya. Pak Lafiq, masya Allah, masya Allah. Allah. Iya, masya Allah. Kenalan dulu deh. Iya. Assalamualaikum. Masya Allah, salam. Siapa namanya? Siapa namanya, Mas? Fuad Firdaus. Fuad. Fuad Firdaus. Fuad Firdaus. Firdaus. Firdaus. Dari mana Fuad? Samarinda. Wah, Samarinda. Samarinda ini. Iya. Sama-sama rindu. Iya, masyaallah. Samarinda. Putranya Bapak siapa ini, Mas Fuad ini? Wiwit Setiawan. Sehat ya, Mas ya, abinya di sana? Alhamdulillah. Masyaallah. Monggo saat ini, soal-soalnya sudah siapkan, Ustaz. Baik. Anda telah duduk di kursi panas. Saatnya. Masyaallah. Jadi, siapa tadi namanya? Fuad. Mas Fuad dari Samarinda. Jadi gini Mas Fuad, tadi kita berbicara tentang masalah gabut ya. Gabut itu kayaknya apa ya, males beraktivitas, malas gerak, atau bahasa kita futur lah. Nah, Mas Fuad pernah gak mengalami masa-masa futur? Pernah ya. Kira-kira yang, kalau futur tuh Mas Fuad yang pertama dilakukan ngapain? Ataupun, Afwan, bertahan berapa lama futurnya itu? Matu bertahan berapa males ngapa-ngapain, sehari kah, dua hari kah? Kalau sekarang mungkin bisa cepat ya menghilangkannya gitu. Tapi kalau dulu ya agak lama sih. Oh, Masya Allah. Sebabnya apa itu? Sebabnya mungkin ada enggak? Sebab futur sangat banyak. Apa yang antum, apa mendominasinya? Rasa jenuh yang jenuh. Oh, Masya Allah ya jenuh ya. Jenuh dengan rutinitas yang setiap hari gitu-gitu ya. Oh, itu yang mendominasi. Yang mendominasi seperti itu. Oh, gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya Fuad bisa lepas dari ya pelukan ya kejenuhan tadi? Masyaallah. Kan namanya orang jenuh seperti dipeluk sama setan ya kan? Iya. Udah kamu sini aja, gerak-gerak. Ya kan? Enggak usah belajar, udah sini aja. Dikuasai. Ya kan? Gimana Fuad bisa melepaskan itu semua? Buat sharing ke teman-teman mungkin. Sebelumnya Ustaz, kan futur itu kan ada tingkatannya mungkin ya. Oh iya, Masya Allah. Silakan. Ada yang biasa-biasa aja, ada yang berat, ada yang kronis. Ya. Oh, Masya Allah. Kita ngatasi sesuai dengan tingkatannya sih. Wah. Pertama mungkin cari dulu sebabnya gitu kan. Cari sebabnya. Apa yang membuat kita futur? Kalau kejenuhan ya berpindah dari suatu aktivitas yang biasa kita lakukan ke aktivitas yang lain. Contohnya apa yang kamu lakukan coba? Contohnya mungkin ya bisa tidur ya. Atau olahraga atau ya seperti itu. Oh gitu. Masya Allah. Tapi kalau yang berat itu kan mungkin rasa futur itu biasa datang karena penyebab dosa dan maksiat gitu ya. Masya Allah. Nah. Santai bro. Iya. Manusia, enggak. Ini ngomong nih. Tenang. Kita mau mendengarkan nih Mas Fuad cerita ini. Faedahnya ini bagus ini. Ya. Namanya manusia itu gak akan bisa terluput dari dosa dan kesalahan. Ya, betul. Sehingga kalau futurnya karena dosa dan kemaksiatan, cari dosanya dan berusaha perbaiki. Apa yang disebutkan oleh beliau tadi, Alhamdulillah sudah berusaha diterapkan. Masya Allah. Kalau itu berkaitan dengan yang dosa dan beliau kesalahan. Siapa maksudnya? Ustaz maksudnya. Yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Ya, ini intermezzo ini biar kalian gak ngantuk ya Ustaz ya. Iya. Tenang. Jangan galau antum semua. Lanjut. Pergi ke maktabah, cari kitab-kitab rokoik. Oh, ya. Masya Allah. Ya. Kitab apa? Rokoik. Pelembut hati, Zed. Oh, pelembut hati. Biar, Di antaranya, Minhajul Qasidin, Muhtasar Minhajul Qasidin, insya Allah di maktabah ada terjemahannya. Catet. Terus? Buka dan cari yang cari pembahasan yang berkaitan dengan keadaan diri kita saat itu. Sama intinya juga, di saat futur berat, berusahalah untuk bisa beruzlah. Maksudnya mengasingkan diri dari keramaian. Karena di antara penyebab futur itu gak hilang-hilang ya, yang anak rasakan, yang anak alami, di antaranya banyaknya bergaul. Oh, Masya Allah. Nah. Kalau futur datang melanda, pergi menyendiri, ambil kitab-kitab rokaik dan cari permasalahannya. Setelah itu banyak-banyak istighfar. Intinya seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Bagus, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ada lagi Farid ya, siapa tadi? Fuad mau disampaikan. Fuad, iya. Gimana Fuad? Antum terbayang-bayang masa depan suram enggak belajar agama ini? Bisa diulang pertanyaan, Ustaz? Bisa diulangi pertanyaannya. Antum terbayang-bayang gelap enggak masa depan antum belajar di ma'had ini? Dulu mungkin ya, tapi alhamdulillah ketika usia telah bertambah dan kita juga paham akan hakikat ilmu, enggak ada yang bisa membuat kita khawatir untuk keadaan masa depan yang Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, jempol dua ini. Iya. Barakallahu fiik. Ada pesan-pesan dari Fuad untuk teman-teman mungkin? Iya. Motivasi, semangat yang Fuad bisa sampaikan. Teman-teman seperjuangan. Ini mungkin pesan ini yang biasa kita lakukan bersama juga. Hanya ingin mengingatkan sabda Nabi SAW dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Ahmad, dan dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering manusia terlalaikan dari mengingatnya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita mungkin sering sekali terlalaikan akan dua nikmat ini. Tapi ingat dan sadarilah, kalau nikmat ini telah hilang dari diri kita, barulah penyesalan akan ada. Sama perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, min a'zamil asya dararan 'alal 'abdi batalatuhu wa faraghuh. Masyaallah. Fa inna an-nafsa la taq'ud farighah, bal illam yushghilha bima yanfa'uh, shaghalathu bima yadhurruh. Wala budda, kata Imam Ibnul Qayyim. Apa artinya ini? Masyaallah. Di antara hal yang paling besar madaratnya bagi seorang hamba adalah waktu senggang dan waktu luangnya. Karena kenapa? Karena manusia itu enggak akan bisa duduk diam tanpa melakukan aktivitas apapun. Kalau dia enggak disibukkan dengan perkara yang bermanfaat, betul? Ia akan tersibukkan dengan perkara yang bermadarat. Dan itu pasti, kata Imam Ibnul Qayyim. Nah, pilihannya aja dua ya, Mas ya. Baik, jelek. Ada yang tengah-tengah ya. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Itu para pendengar dan juga teman-teman semuanya nih. Bagus sekali faedah dari Mas Mu'ad, begitu Ustaz ya? Iya, Masya Allah. Cukup Ustaz? Satu lagi. Oh, satu lagi. Tolong Ustaz. Boleh ya. Sekarang mungkin Abi sama Umi masih ada? Alhamdulillah masih. Ah, mungkin Abi sama Uminya Fuad dengar nih dari saran radio kita. Mungkin ada pesan-pesan dari Fuad untuk Abi sama Umi. Iya. Nah, biar dengar, biar Abi sama Umi kan kadang rindu dengan suaranya Fuad. Masya Fuad Allah. Juga kadang pasti rindu kan ya? Iya. Ya, pasti kadang juga ada muncul kayak gitu, bikin galau juga ya Mas ya. Rindu dengan orang tua gitu. Gimana pesan antum untuk mereka ini? Baik. Mungkin pesan pertama dan yang paling utama yang ingin ana sampaikan kepada mereka, kalau mereka mendengar, alafu minkum, alafu kepada ayah, bunda yang ada di sana. Kalau seandainya ananda masih banyak melalaikan amanah yang kalian berikan kepada ananda untuk semangat belajar di ma'had ini. Kemudian puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak luput pula rasa terima kasih yang besar kepada kalian berdua atas apa yang telah kalian curahkan kepada ananda di ma'had ini hingga sampai saat ini. Mungkin itu aja sih. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Sungguh berbahagia ayah dan bundanya Fuad ya. Semoga ya barakallahu fikum ya dengan pesan tadi mengobati rindu keduanya, baik rindunya Fuad maupun rindu ayah dan bundanya Fuad. Dan juga kepada teman-teman sekalian. Ya, barakallahu fikum. Doakan orang tua kalian dan ingat apabila futur melanda, ingat ada semangat dari kedua orang tua yang sedang menanti semangat-semangatnya kalian. Ya, sebagai bukti bakti kalian kepada kedua orang tua. Jazakallahu khairan Fuad, ya. Barakallahu fikum. Amin. Jazakallahu khairan Fuad bergabung bersama kita. Iya, ya. Masih satu lagi Ustaz, bintang tamu yang akan hadir di malam hari ini untuk kita berbincang-bincang, ambil faedah dari santri ini. Beliau Mas Abdullah Buton. Nah, ini sudah masuk nih list daftar namanya ini. Kepada Mas Abdullah Buton. Wah, mana ini? Wah, ini masyaallah, alhamdulillah. Abdullah Buton. Hayakallah. Foto. Hai. Sehat, Tante. Insyaallah. Sehat ya. Alhamdulillah. Salamullah. Para hadirin dan juga para pendengar di malam pun Anda berada, bintang tamu kita yang kedua dan ini yang terakhir yang insyaallah akan kita bincangkan bersama beliau tentang tema ini, namanya adalah Abdullah Buton. Abdullah Buton. Assalamualaikum Mas Abdullah Buton. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya nih Mas Abdullah Buton? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Baik. Masya Allah. Sehat. Monggo Ustaz. Mas Abdullah Buton. Ya, berarti Buton asalnya kan? Buton. Asal dari Buton kan? Asal dari Buton. Kalau boleh tahu nama abinya siapa? Laseriwa. Seriwa. Oh, masya Allah. Biasanya kalau orang Buton tuh ada apa ya? Gelar apa? Lakop atau? Awal namanya ada Lanya. Ah, Lanya itu apa ya? Pengen tahu. Apa itu? Enggak tahu juga. Enggak tahu juga. Enggak tahu juga. Harus pokoknya la, ada lanya lah lah lah lah la. Bukan lah tidak kan? Ya ya ya. Lanafi ya. Ya baik. Nah, Mas Abdullah, ya barakallahu fikum. Kita pengen tahu nih, ya pernah nggak Mas Abdullah merasakan masa-masa gabut? Gabut itu maksudnya ya malas, nggak pengen beraktivitas, ya barakallahu fikum. Terus futur lah. Ya. Pernah mengalami nggak? Kalau malas sampai enggak mau beraktivitas, enggak sih. Kalau untuk belajar, pernah? Belajar, iya. Pernah? Iya, pernah. Pernah apa sering? Enggak sering juga. Enggak sering, alhamdulillah. Insyaallah. Nah, kira-kira dari pengalaman itu ketika futur melanda, malas, belajarlah intinya, apa yang Mas Abdullah lakukan? Kira-kira apa yang untuk membunuh rasa itu? Baku bunuh. Apa yang dilakukan? Apa Mas? Apa ya, bingung juga. Kan pernah tadi kan merasakan pernah. Males belajar. Nah, tiba-tiba kok bisa semangat lagi belajar. Ya. Apa ya kira-kira yang dilakukan? Ya, ngapain gitu? Yang seringnya itu yang di pondok ini. Uh-uh. Ya baca Al-Quran sampai capek. Baca Al-Quran sampai capek? Wih, Masya Allah. Justru itu ya yang bisa melawan kejenuhan ya? Iya. Masa futur gitu ya? Baca Al-Quran sampai capek? Terus ketika jenuh belajar, mungkin biasanya saya ini. Apa? Kayak beli sesuatu buat penyemangat belajar. Ya, beli ya, sesuatu ya. Di suatu ya. Apa itu yang dibeli? Obat. Makanan atau minuman? Iya, makanan gitu. Sambil belajar sambil makan. Oh iya iya iya ya, benar. Masya Allah, Masya Allah. Ini tips juga nih dari Mas Abdullah. Jadi kalau lagi malas belajar ya, bisa menyemangati belajar, ngopi dulu. Iya ya, kan? Sambil ngopi sambil, nah itu nggak ada masalah, perkara yang mubah ya, barakallahu fikum. Baik, kemudian ini di sini udah berapa lama dia sudah mau 4 tahun sih, mau 4 tahun mau selesai ya insyaallah, atau masih ada lanjutannya lagi? Masih ada sebenarnya, masih ada ya, terus Terakhir pulang ke Buton kapan? Tahun Ramadan ini pulang. Oh, Ramadan. Ramadan kemarin. Kemarin pulang. Ya. Artinya tiap tahun pulang? Ya, kadang 2 tahun, kadang. Oh, kadang. Barakallahu fikum. Baik. Jadi tadi kita udah dapat tips dari Mas Abdullah kalau dilanda futur, dilanda gabut, malas beraktivitas, malas khususnya malas dalam apa? Dalam belajar. Maka tadi sudah ada tips yang unik, tapi boleh-boleh aja. Oh, iya. Apa? Belajar malas baca, kasih kopi dululah, kasih jajan dululah, ya barakallahu fikum. Nah, baik. Oh, iya. Kemudian kalau ataupun ada pesan-pesan buat teman-teman enggak? Pesan-pesan buat teman-teman kalau mendapati masa futur. Maksudnya kasih semangat teman-teman kalau dapati masa futur. Coba masa berapa? Mungkin sedikit saja. Ya. Tidak banyak-banyak. Tidak apa-apa. Banyak-banyak juga nanti pulang malam kita. Iya. Sedikit saja. Untuk teman-teman semuanya. Apa selagi kita dalam suatu kebaikan, Masya Allah, terus berjuang, apapun keadaannya, yeah. Terus berjuang, walaupun ya itu sulit bagi kita, kan? Yeah. Terus semangat, pantang menyerah, ya. Pantang menyerah. Lagi? Dan kepada kalian juga, bahwa kita ini, kita semua ini, yeah, sudah berada di jalan yang benar, tinggal kita bersabar, terus berjuang, ya, untuk berjuang, di atas pada jalan ini. Benar, Masya Allah. Terus berjuang. Terus berjuang intinya. Iya, istiqomah ya, Mas, ya. Memang harus berjuang, betul. Iya. Enggak bisa santai-santai, ya. Nambar. Iya. Gimana perjuangan Antum ini ketika menghadapi pelajaran yang sulit? Katanya harus berjuang. Gimana ini perjuangannya? Pernah kan menghadapi sesuatu dari pelajaran-pelajaran yang ada ini kesulitan gitu? Ya, untuk pelajaran sulit sebenarnya tidak sulit. Kalau belajar sulit. Tapi kadang lagi malas kan, jadi kadang nggak paham. Yeah. Kalau nggak paham itu kadang, kalau bagi saya dibawa santai saja. Dibawa santai saja, ya. Santai saja. Yeah. Relax saja, ya, Mas, ya. Yeah, nggak ada tuntutan, harus menguasai dengan segera, ya, Mas, ya. Yeah. Terus kalau nggak paham, ya berusaha mencari inti apa sih yang kita pelajari ini, intinya apa? Nah. Ya mengambil intinya aja. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Taib. Mungkin terakhir, yeah, buat Mas Abdullah. Sebagaimana tadi Mas Fuad juga mengobati kerinduannya dan kerinduan orang tuanya, mungkin Mas Abdullah ada pesan buat siapa panggilnya? Hah? Panggilnya siapa? Bapak? Ayah? Abi? Kadarullah, sejak saya usia 2 tahun, abinya sudah enggak ada. Tinggal Umi. Umi yang udah enggak ada. Tinggal Umi. Abi? Abi yang enggak ada, Sat. Hah? Yang enggak ada Umi apa Abi? Dua-duanya? Umi, Abi aja. Abi yang enggak ada. Abi yang enggak ada. Yang Umi ada. Masih ada. Iya, masih ada. Oh, ya. Kok saya salah lagi sih, Dad? Hah? Coba yang benar gimana ini? Saya salah tangkap lagi nih. Yang sudah enggak ada Abi, kan? Iya. Abi. Oh, Masya Allah. Berarti sekarang Umi sangat merindukan Abdullah. Nah, ya, kan. Umi yang sangat merindukan Abdullah, yang masih ada Umi, kan? Sekarang di Buton. Iya, di Buton. Nah, coba ada pesan enggak buat Umi biar apa? Pesan-pesan untuk Umi biar mengobati rindunya Umi dan sekaligus mengobati rindunya Abdullah. Ada pesan-pesan enggak? Ataupun sebuah kata-kata untuk Umi, semangat untuk siapa tahu Umi dengar ya di siaran radio kita. Untuk Umi yang di rumah. Yang pertama, saya mohon maaf mungkin ada kesalahan yang anak perbuat, mungkin disengaja atau tidak sengaja, insya Allah tidak sengaja semuanya. Apa, saya minta doanya kepada ibu, yeah. Dan ketika di saat ini, masya Allah, sudah itu aja, minta doa dari Umi ya, pesannya kan, yeah. Itu aja. Masya Allah. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Semoga uminya Abdullah mendengarkan pesan-pesan dari Abdullah. Semoga senantiasa mendoakan Abdullah semangat belajar, pantang menyerah, maju terus, jangan sampai mundur, ya kan? Barakallahu fikum. Baik. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Boleh duduk kembali. Masya Allah. Moga Ustaz sebagai penutupan Ustaz bisa menyimpulkan dari acara malam hari ini. Selanjutnya, Masya Allah. Kita tutup. Okay. Alhamdulillah. Ya, tadi kita sudah dengarkan bersama teman-teman kita sendiri menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka berkaitan tentang masa gabutnya mereka, masa malesnya mereka, masa futurnya mereka. Ya barakallahu fikum. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita-kita semua. Mungkin kalian juga sudah tahu solusinya kalau lagi futur. Nah, maka tetap bertahan, jangan sampai lemah, tetap bersemangat, tetap berjuang. Ingat, kalian ini sudah berada di jalan yang benar. Jangan sampai kalian putar balik. Kalian sudah belajar jalan yang lurus, jangan sampai putar balik. Ya. Menghindar pergi daripada jalan yang lurus ini. Jadi apa? Berjuang, bersabar, ikhlaskan hati, barakallahu fikum, dan mengharaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus sekali lagi ini jalan baktinya antum sekalian kepada ayah dan ibu. Ya, barakallahu fikum. Tetap semangat, belajar, fokus, ya barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya kalian semua menjadi anak yang saleh. Amin. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari masa-masa kefuturan dan amin. Terus menambahkan kesemangatan kalian dan selesai semua program-program pendidikan kalian dan bisa menjadi barakallahu fikum junudullah, tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin ini dari saya. Baik Ustaz, dan saya pun ngikut dengan Ustaz saja. Baik, kita akan akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.